Baik. Kalau tuan-tuan lihat buku-buku mazhab, sebab saya kena bangkitkan isu ni juga, sebab kebanyakan sirah fatwa menyebutkan Wahabi mudah membida'ahkan. Sebenarnya bukan Wahabi mudah membida'ahkan, semua mazhab fiqah membida'ahkan mazhab lain. Mazhab Maliki lagi banyak perkara yang mereka bida'ahkan. Sujud kepada Hajarul Aswad, Imam Malik kata makruh. Peluk bila balik daripada musafir, Imam Malik kata makruh. Khususkan setiap hari Khamis untuk baca Al-Quran, Imam Malik kata makruh. Berkumpul selain di Arafah, di masjid pada hari Arafah untuk baca doa, Imam Malik kata makruh. Dalam mazhab Hanafi, zikir dengan suara kuat-kuat, takbir dengan suara kuat-kuat, dikatakan makruh. Sapu kepala dengan air baru selepas wuduk. Tuan-tuan lihat betapa kecilnya isu ni. Pada kita kecil saja. Tapi kerana mazhab itu berpegang bahawa hadis yang sahih daripada tangan, lepas sapu tangan, lebihan air itu sapu kepala, dia kata kalau sapu kepala dengan air yang baru, itu adalah bid'ah. Baca Quran salah ke? Tak salah. Mana salah baca Quran? Tawaf baca Quran salah ke? Tak salah. Baca Quran dengan cakap, mana lebih teruk? Mestilah cakap kurang sikit nilai pada baca Quran. Kata Imam Malik, kalau bercakap sedikit ketika tawaf tak apa, tapi kalau baca Quran aku makruhkan. Ini biasa. Apabila sesuatu ibadat tidak ada asas di dalam sunnah, diangkat sehingga orang menganggap itu sunnah, para ulama menggunakan istilah bid'ah, sama ada makruh ataupun haram. Sujud saja-saja tanpa, bukan sujud syukur, sujud saja-saja, Al-Imam Nawawi katakan haram dalam sebagian riwayat, dan dia katakan bid'ah. Jadi berkaitan dengan bid'ah, walaupun tidak dibawa, ini salah satu kritikan yang selalu diberikan kepada Wahabi, dan saya jawab bahawa kritikan ini tidak berasas kerana bid'ah adalah perkara biasa. Antara sunnah dan bid'ah digunakan dalam semua mazhab. Hidup secara harmoni. Siapa anggap sunnah, dia buatlah. Siapa anggap bid'ah, dia tak payah buat dan dia pegang dengan pandangan bid'ah. Seterusnya, tentang mazhab. Tadi ada last-last sedikit pembentangan tentang mazhab. Baik, ini saya nak kena jelaskan. Fitrah ni tersebar luas. Ramai orang kata, Wahabi ni tak ikut mazhab. Saya bukan Wahabi. Buktinya Ustaz Angku kata saya bukan Wahabi. Dia bawa lagi, saya kritik Wahabi. Ini saya cakap pasal Wahabi ni. Wahabi tak ikut mazhab. Wahabi anti mazhab. Ini disebutkan dalam Durar Saniyah. Apa katanya? Wa nahnu aidan fil furu' ala madhhabil Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam masalah furu', kami mengikut mazhab Ahmad bin Hanbal. Wala nunkiru ala man qallada ahada a'immatil arba'a duna ghairihim. Kami tidak membantah nak ikut siapa-siapa pun imam empat mazhab. Jangan ikut orang lain. Jangan ikut Syiah. Jangan ikut selainnya, Rafidah, Zaidiyah, Imamiyah, jangan ikut. Tapi nak ikut imam empat mazhab, mana-mana pun boleh. Wala nuqirruhum zahiran ala syai' min madhahibihim fasidah. Mazhab-mazhab yang salah ni kami tak terima. Bal nujbiruhum ala taqlid ahadi a'immatil arba'ah. Kami mewajibkan mereka untuk taklid kepada salah satu a'immah yang arba'ah. Lala sampai kat suaja kata apa? Wahabi anti mazhab. Ini Wahabi kata ni. Aku mewajibkan kamu taklid kepada salah satu di antara mazhab yang empat. Wala nastahiqqu martabatal ijtihadil mutlaq. Wala ahadun ladaina yadda'iha. Kami tidak berada pada darjat untuk bermujtahid secara mutlak. Dan tidak ada seorang pun daripada kami yang mendakwa ada kelebihan itu. Durar Saniyah, buku anak Muhammad bin Abdul Wahab tulis. Apa dia berkata kat sana? Ada Wahabi yang kata Ibn Taymiyah lebih baik daripada Imam Pak Mazhab, lebih baik daripada Tabi'in, lebih baik daripada sebahagian sahabat. Tengoklah apa perkataan tokoh-tokoh utama dalam mazhab. Tengoklah, berlaku adil lah. Mutatarrifin ada di mana-mana. Akwal mutatarrifah, akwal tatarruf daripada sebahagian orang ada di mana-mana. Tapi lihatlah di sini. Illa annana fi ba'dil masail idza sahha lana nas jali min kitab aw sunnah. Kalau ada, melainkan dalam beberapa masalah, apabila ada nas yang jelas daripada kitab dan sunnah dan tidak bercanggah dengan yang lebih kuat daripadanya, akhadna bihi wa taraknal madhab. Kami mengambilnya dan kami tinggalkan madhab. Samalah macam kita di Malaysia. Dalam beberapa kes, madhab-madhab telah, fatwa-fatwa negeri telah meninggalkan madhab Syafi'i. Cukai pendapatan tak ada dalam madhab Syafi'i. Tapi kita tahu ada keperluan. Bayar cukai, bayar zakat, zakat pendapatan. Bayar bayar zakat fitrah dengan duit, ganti dengan duit, tak ada dalam mazhab Syafi'i. Tapi diambil. Sama lah macam Muhammad bin Abdul Wahab juga. Ada beberapa masalah dia keluar daripada mazhab Hanbali. Tuan-tuan, Kita nak berbeza boleh, tapi jangan jahat. Itu je cerita dia, jangan jahat. Singa Aswaja, Idrus Ramli, dalam buku soal jawab Wahabi, apa dia tulis? Dia ambil quotation. Quotation ni cerita penuh yang mana Muhammad bin Abdul Wahab bercerita tentang dia tulis surat kepada ahli batil. Ahli batil, orang-orang yang batil ni, apa mereka nak buat? Mereka nak menghalalkan istighasah dan sebagainya. Perkara-perkara yang pada Muhammad bin Abdul Wahab ini haram. Dia berkata, alasan kami ini fiqah. Alasan fiqah nak menghalalkan istighasah. Tuan-tuan, saya dah sebut tadi budaya mereka macam mana. Menjadi budaya, tak pergi minta ke Allah Ta'ala. Ada masalah, terus pergi cari makhluk-makhluk, minta. Seru nama makhluk terus, tak seru nama Allah. Dia berkata, yang ni fiqah boleh terima. Muhammad bin Abdul Wahab bantah mereka. Muhammad Abdul Wahab kata, ini syirik kamu bagi nama fiqah. Nampak tak konteks dia? Kes itu spesifik. Bila dia debat dengan orang, dia kata, ini perbuatan syirik, kamu bagi nama fiqah. Sampai kat singa Aswaja, Idrus Ramli katanya apa? Katanya pendiri Wahabi berkata ilmu fiqh itu syirik. Berapa jauh hang punya pusing? Macam mana orang tak maki Wahabi kalau begini? Ini terkenal kepada ulama Hanafi tadi. Kalau semua orang buat macam ni, buat macam Kiai Idrus Ramli, buat macam ni, quotation yang salah, takawul yang salah, sampai ke orang luar, orang akan maki lah. Dia kata lain. Kesimpulannya apa? Ilmu fiqh itu syirik. Para ulama ahli fiqh itu setan-setan manusia dan jin. Ilmu fiqh harus ditinggalkan. Ya Allah, sampai begini dia punya spin. Begini inilah cabaran yang dihadapi oleh Wahabi di kebanyakan tempat.